Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا والحمد لله كتاب الشكر قد الله Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai kenikmatannya yang tiada terhingga dan terhitung jumlahnya, dan sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan al-istiqamah kepada kita untuk senantiasa berada di atas menjadikan berada di atas aftabat ala talabil ilm, kokoh di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qadifillah al-Ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan pembahasan kita Nasihati Linnisa karya Syekhot Ummu Abdillah Al-Wadi'inya hafidhahullah ta'ala, masih dalam bab ghairatun nisa, kecemburuan yang dialami oleh para wanita atau oleh para istri terhadap suaminya. Pada pertemuan yang lalu, beberapa pekan yang lalu, kita telah membahas bahwasannya al-ghairah atau kecemburuan itu ada dua, yaitu kecemburuan yang mahmudah dan kecemburuan yang madmumah, kecemburuan yang terpuji dan kecemburuan yang tercela. Kecemburuan yang terpuji adalah kecemburuan yang tidak sampai melampaui batasan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecemburuan yang terpuji yang tidak sampai melampaui batasan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti seorang suami dia cemburu kepada istrinya manakala istrinya tersebut melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau membuka aurat, atau bermudah-mudah di dalam bergaul ya dengan para rijal, dengan para laki-laki yang bisa menjadi atau bisa menimbulkan fitnah. Kecemburuan yang terpuji inilah yang berusaha musuh-musuh Islam untuk menghilangkannya dari hati-hati mereka, karena mereka paham apabila kecemburuan yang terpuji ini ada di hati-hati kaum muslimin, ya maka kemungkaran-kemungkaran itu niscaya akan bisa terminimalisir, akan bisa sangat berkurang. Ya, tetapi ketika kecemburuan tidak lagi ada pada para suami sebagai pemimpin rumah tangga, maka akan terjadi berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, seperti al-ikhtilat, campur baur antara an-nisa wal rijal, dan sedikitnya adab dari seorang istri terhadap suaminya, mulai berani kepada suaminya, menentang suaminya, dan durhaka kepada suaminya, tabarruj, bercandaan, bertingkah laku dan bergaya yang kepada selain mahram atau selain suaminya, dan berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh seorang istri manakala tidak ada kecemburuan dari para suami. Nah, adapun yang kedua adalah kecemburuan yang madmumah, kecemburuan yang tercela, yaitu kecemburuan yang sampai melampaui batasan-batasan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kecemburuan yang mengantarkan pelakunya untuk melakukan su'udzon, berburuk sangka kepada suaminya. Nah, berburuk sangka kepada suaminya, bahkan menuduh suaminya dengan tuduhan yang tercela, dengan tuduhan yang macam-macam. Padahal Allah SWT mengingatkan kepada kita untuk menjauhi su'udzon, menjauhi berprasangka jelek. Maka ketika kecemburuan itu melampaui batas yang disyariatkan oleh Allah sampai su'udzon, sedikit-sedikit curiga, berprasangka jelek, ya baik seorang suami kepada istrinya ataupun istri kepada suaminya, ya maka yang seperti ini adalah kecemburuan yang madmumah, kecemburuan yang tercela. Nah, kemudian berkata Muqtilan Rabi'i yang sudah Allah Ta'ala, wa kadhalika ghairatul mar'ah 'ala zawjiha mahmudah ma lam tatajawwaz asy-syara'. Demikian pula kecemburuan seorang istri kepada suaminya juga terpuji selama tidak sampai melampaui batasan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa mimma tatali fiha al-mar'atu shiddat al-ghairah idza arada zawjuha an yatazawwaj 'alayha. Dan termasuk perkara yang menimpa seorang wanita, menimpa kebanyakan wanita para istri, adalah shiddat al-ghairah, adalah kecemburuan yang sangat apabila suaminya itu ingin menikah lagi, ingin menikah lagi. Hatta innahu min shiddati ghairatiha 'ala zawjiha rubbama yu'addi biha ila an tartakiba ma haramallahu 'alayha. Ya, sampai-sampai kecemburuan yang sangat yang muncul dari seorang istri kepada suaminya terkadang membawa para istri tersebut untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadapnya. Ka'an tastakhdim as-sihra min ajli an yakraha zawjuha baghataha. Seperti dia minta bantuan para tukang sihir ya untuk melakukan sihir terhadap suaminya, ya agar suaminya tersebut dia benci kepada madunya, awla yuqaddim ala az-zawaj, atau suaminya tersebut tidak jadi menikah lagi. Benar. Ini termasuk musibah kecemburuan yang madmumah, kecemburuan yang menyebabkan dia melanggar batasan yang disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa sihru kufrun, sedangkan perbuatan sihir adalah kekufuran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tabau ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. واتبعوا dan mereka mengikuti ما تتلو الشياطين apa yang dibacakan oleh para syaitan ala mulku Sulaiman, pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan mereka menuduh Sulaiman itu telah melakukan sihir, padahal Sulaiman itu tidaklah kafir dengan melakukan sihir. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi para syaitan itulah yang mereka itu kafir. Yu'allimuna an-nasa sihir, mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimu min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, padahal keduanya yang dua malaikat tersebut Harut wa Marut tidaklah mengajarkan kepada seorang pun dari mereka sampai kemudian mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah fitnah, ujian bagi kalian. Fala takfur, janganlah kalian sampai kafir, janganlah sampai kalian itu kafir dengan mempelajari ilmu sihir. Fala ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, akan tetapi mereka tidak peduli, mereka tetap mempelajari dari keduanya sihir yang bisa memisahkan ya, hubungan antara seorang suami dengan istrinya. Ya. Wa ma'a ibadihi min ahadin illa bi'idznillah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan pada mereka tidak bisa memadaratkan seorang pun dengan ilmu sihirnya tersebut illa bi'idznillah, kecuali itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'allamuna ma yadurruhum ma la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ya, karena semuanya itu terjadi bi qadarillah wa bi idznillah, dengan takdir dan izin dari Allah Azza wa Jalla. Wa laqad 'alimu lam yastarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan mereka juga telah tahu orang-orang Yahud yang ahli atau pandai sihir, mempelajari sihir dari mereka. Mereka juga mengetahui bahwasannya barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir tersebut, maka dia tidak akan memiliki bagian keberuntungan dan kebahagiaan sedikit pun di negeri akhirat. Tetapi mereka tetap mempelajarinya. Wa labisa ma sarabihi anfusahum, dan sungguh jelek apa yang mereka lakukan dengan menjual diri-diri mereka dengan ilmu sihir ditukar dengan negeri akhirat. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahui. Walau annahum amanu wattaqau lamatubatu min indillahi khair law kanu ya'lamun, seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya ganjaran yang Allah sediakan itu adalah lebih baik. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Wa'adahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam min al-muhlikat wa syirkiyat, dan sahih daripada ayat tersebut, sebelum kita lanjut pada apa yang disebutkan oleh beliau, bahwasanya sihir termasuk dari kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru, ya, dan tidaklah Sulaiman itu kafir karena mempelajari ilmu sihir, karena Nabi Sulaiman tidak mempelajarinya, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir karena mereka mempelajarinya dan mereka mengajarkan sihir kepada manusia. 6. Yang sehingga sihir itu merupakan perbuatan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, perbuatan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan wa'adahu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal muhlikat wa syirkiyat, dan Nabi alaihi salatu wasallam juga memasukkan atau menganggap ilmu sihir itu termasuk perkara yang bisa menghancurkan, membinasakan dan termasuk perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. قال الإمام البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات. النبي عليه الصلاة والسلام بالسبدة jauhilah oleh kalian 7 perkara yang akan membinasakan. Al-mudhiqat, al-muhlikat. Yang akan membinasakan. Qalu ya Rasulullah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apa perkara-perkara yang akan membinasakan seseorang? Sabda beliau, asyirku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Wasihru, kemudian sihir. Wa qatlun nafsin lati haramallahu illa bilhaq. Dan membunuh jiwa yang Allah azza wa jalla haramkan kecuali dengan cara yang hak yang diajarkan di dalam syariat ini. Wa aklu riba, memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yawm as-sahf, lari dari medan pertempuran. Wa qatful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, dan menuduh wanita yang muhsanat yang menjaga dirinya, yang mukminat, yang mukmin al-ghafilat, yang tidak pernah terpetik sama sekali berbuat zina, kemudian dituduh untuk berbuat dituduh berbuat zina. Ini termasuk perkara yang membinasakan. Asyahid daripada hadis ini adalah as-sihr. As-sihr minal muhlikat atau minal mudhiqat. Perbuatan sihir termasuk perkara yang bisa menghancurkan dan membinasakan seseorang. Nah, وقال الحافظ رحمه الله حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني سنة أحمد بن مهران سنة عبيد الله بن موسى سنة إسرائيل عن ميسر بن صبيب عن المنهل بن عمر عن قيس بن أسكن الأسدي قال دخل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا ثم قال إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء وقال كان مما حفظنا من النبي عليه الصلاة والسلام إن الرق والسماء والتوالى شرك. دني قيس بن ثقل الأسد قال دخل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. Pada satu hari عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه masuk menemui istrinya imratin, fara alaiha hirzan, maka beliau melihat padanya ada hirzan minal khumrah, ada semacam jimat yang dipergunakan untuk tolak bala atau mengobati sebuah penyakit yang menimpa manusia yang dengannya akan memerahkan tempat yang terkena al khumrah. Kemudian beliau memutusnya dari tangannya tersebut dengan sigap atau dengan cara langsung, dengan cara yang kasar. Tsumma qala inna ana Abdullah an syirki abniya, memutusnya dengan kuat, segera diputus. Maka beliau menyatakan inna ana Abdullah, sesungguhnya keluarga Abdullah tidak butuh kepada perbuatan syirik. Qala, dan beliau menyatakan sesungguhnya termasuk dari perkara yang kami hafal dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda inna roka wa tamain, sesungguhnya jampi-jampi wa tamain dan tamimah jimat-jimat, wa tiwalah syirkun, dan tiwalah adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dibutuhkan tentunya ya, diambil faedah dari hadis ini atau dari riwayat ini, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu segera ya untuk ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran pada saat itu ya kepada seseorang yang menjadi tanggung jawab atau di bawah tanggung jawab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka demikianlah seharusnya sikap seorang ya suami terhadap istrinya, ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara-perkara yang mungkar, terutama apabila perkara-perkara yang mungkar tersebut terkait dengan keselamatan akidahnya. Misalnya terjatuh ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal, ataupun perbuatan-perbuatan yang minal muhdikat, termasuk perkara yang akan membinasakan dirinya. Nah, wal hadithu hasan kama fi sahih al-musnad ila ghairi dhalika min al-adillah allati fiha kufru as-sahir wa annahu yahrumu istihdamu shay'in min a'mal as-sihr. Dan yang selain itu dari berbagai dalil-dalil yang padanya berisi tentang kekufuran pelaku sihir, wa annahu yahrumu, dan bahwasanya haram untuk menggunakan segala sesuatu yang termasuk dari amalan-amalan sihir. Wa sahir la yumkin an yata'allama sihru illa biwasitati as-syayatin. An yata'allama sihra illa biwasitati as-syayatin. Dan tukang sihir tidak mungkin dia mempelajari ilmu sihir kecuali dengan perantara para syaitan. Kecuali dia harus menjual agamanya. Kecuali dia harus melakukan persembahan ya kepada syaitan. Ya, sehingga ini yang menjadikan para tukang sihir mereka ya termasuk orang-orang yang dikafirkan dan halal darahnya. Nah, summa durru wa naqu min indillah, kemudian madarat dan manfaat itu min indillah, hanya datang dari sisi Allah azza wa jalla. Ini harus kita pahami. Ya para ummahat, para ikhwan semuanya harus memahami bahwasanya segala madarat dan manfaat itu ya semata-mata dari Allah azza wa jalla. Ya bukan karena kekuatan kita, kepintaran kita dan kecerdasan kita, dari upaya kita, tetapi semua itu adalah min indillah, dari sisi Allah azza wa jalla. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak bermanfaat kecerdasan kita. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak bermanfaat apa yang kita lakukan. Kita hanya melakukan sebab saja. Adapun an-nafi' yang memberikan manfaat dan bisa menghilangkan madarat adalah Allah azza wa jalla. Qala ta'ala wa iyyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyyamsakallahu bidurrin, dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menimpakan kepadamu madarat, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan madarat tersebut kecuali yang memberikan madarat itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkenan untuk memberikan bahaya, memberikan musibah, memberikan madarat, memberikan gangguan kepadamu, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya dan tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuridka bi khair fala radda li fadlihi, dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk seseorang, maka tidak ada yang bisa menolak, menghalangi karunia Allah. Yusibu bihi ma yasha min ibadi. Allah azza wa jalla akan memberikan segala sesuatu kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah. Wa qala, dan Allah azza wa jalla berfirman, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Allah azza wa jalla berfirman, bagaimana pendapat kalian terhadap apa yang kalian sembah dari selain Allah berupa berhala-berhala itu? Apabila Allah azza wa jalla menginginkan akan memberikan madarat kepadamu, apakah mereka-mereka para berhala itu bisa untuk menghilangkan madarat tersebut? Ya, tentunya tidak bisa. Atau bagaimana pendapat kalian apabila Allah azza wa jalla menginginkan memberikan rahmat kepadaku, memberikan keberuntungan, kebaikan kepadaku, nikmat kepadaku, apakah mereka itu mampu untuk menahan rahmat Allah azza wa jalla? Qul hasbiyallah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ya, ucapkanlah, cukuplah Allah azza wa jalla bagiku, hanya kepadanya orang-orang yang bertawakal itu bertawakal kepadanya. Hanya kepadanya orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Alaihi tawakkalul mutawakkilun. Ya, dikedepankan alaih menunjukkan bahwasanya khusus tawakal itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa iyyam tasallahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyam tasta bi khairin fa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ini menunjukkan rububiyah Allah azza wa jalla. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk memberikan madarat, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghilangkannya, mencabutnya kecuali Allah azza wa jalla sendiri. Dan apabila Allah azza wa jalla menginginkan untuk memberikan kebaikan, maka Allah azza wa jalla berkuasa atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala ma yastahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwa al-'azizul hakim. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, dan apa yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada manusia berupa rahmatnya, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menahan rahmat Allah. Fala mumsika laha. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan rahmat Allah. Wa ma yumsik fala mursila lahu. Dan segala perkara yang Allah Azza wa Jalla tahan, tidak ada yang mampu untuk melepaskannya. Ya, tidak ada yang mampu untuk melepaskan apa yang Allah Azza wa Jalla tahan. Wa huwal azizul hakim. Karena Allah Azza wa Jalla maha perkasa, tetapi Allah Azza wa Jalla bersamaan dengan itu adalah Al-Hakim, maha bijaksana. Al-Aziz, keperkataan Allah Azza wa Jalla memiliki sifat al-izzah, yang berarti Allah Azza wa Jalla tidak ada seorang pun yang mampu untuk melemahkannya. Ketika Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum berkehendak untuk melakukan sesuatu, tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengalahkan ketentuan dan takdir Allah Azza wa Jalla. Tetapi bersamaan dengan itu, Allah Azza wa Jalla adalah Al-Hakim. Allah Azza wa Jalla maha bijaksana. Allah Azza wa Jalla tidak pernah mendzalimi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengharapkan kezaliman pada dirinya, padahal Allah Azza wa Jalla mampu untuk berbuat zalim. Tetapi karena sempurnanya keadilan Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha bijaksana dan tidak pernah berbuat zalim. Akan tetapi makhluknya lah yang senantiasa berbuat zalim dan tidak puas ya terhadap pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Ya innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan ya dengan penuh keluh kesah. Ya, apabila dia mendapatkan musibah, mendapatkan kejelekan, maka dia berkeluh kesah. Tetapi ketika dia mendapatkan kebaikan, maka dia bakhil terhadap kebaikan tersebut. Nah, saya daripada apa yang disebutkan di dalam ayat ini, bahwasanya fadzurru wa naf'u biyadillah, yang namanya madarat dan manfaat itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, فَالَّذِي يَأْخُذُ مِنْ سِحْرِهِمْ إِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُمْ يَضُرُّونَ أَوْ يَنْفَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهَذَا كَافِرٌ. Adapun orang yang dia mengambil sihir mereka dari para tukang sihir itu, apabila orang tersebut ketika mendatangi para tukang sihir itu untuk menyihir suaminya, dia berkeyakinan bahwasanya mereka para tukang sihir itu mampu untuk memadorotkan dan memberikan manfaat tanpa ada izin dari Allah Azza wa Jalla, maka orang yang seperti ini adalah kafir kepada Allah Azza wa Jalla, li'annahu mukadzibun bil Qur'an, karena dia telah mendustakan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya seluruh kebaikan dan keburukan dia billah ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghilangkan madarat apabila Allah Azza wa Jalla memberikan madarat kepadanya, dan hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu untuk memberikan manfaat tanpa ada seorang pun yang mampu untuk menghalanginya. Wa in kana la yaqtidu dhalik walakinnahu akhadha dhalika min babil akhdhi bil asbab fa hadha dhillil. Dan jika dia tidak berkeyakinan hal itu, tetapi dia mengambil ilmu sihir itu atau mengambil bantuan mereka min babil akhdhi bil asbab, termasuk dari bab mengambil atau menempuh sebab, maka orang yang seperti ini adalah dhalil, adalah orang yang sangat sesat. Fa'ilul asbab taqulu fil asya'il mubahah, karena sebab itu dilakukan pada sesuatu yang mubah. Wa idza fa'alta dzalika taqunina qad atharta al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Maka apabila engkau wahai an-nisa, wahai para istri, wahai para wanita, melakukan hal itu, melakukan sihir, maka engkau telah menjadi orang yang sungguh telah mengutamakan kehidupan dunia di atas kehidupan di negeri akhirat. Wa man athara ad-dunya 'ala al-akhirah faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang lebih mengutamakan kehidupan dunia di atas akhirat, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wa khasirat dunia wa akhirah, dan dia telah rugi di dunia dan rugi di akhirat. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa amma man tagha. Adapun orang-orang yang dia melampaui batas, bagaimana bentuk tughyannya, wa'ala hayatad dunya, dan dia lebih mengutamakan, lebih mengedepankan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat kembalinya. Nah, ketika seseorang dia ketika berada di dunia dia melakukan perbuatan syirkiyat atau melakukan perbuatan yang kufur kepada Allah Azza wa Jal dalam rangka al-ahdu bil asbab, mengambil sebab kata mereka padahal sebab tersebut adalah sebab yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, maka dia telah melakukan asarat al-hayatan dunia, lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan di negeri akhirat. Nah, karena orang yang melakukan sihir ya, mereka mengetahui bahwasanya dengan ilmu sihirnya tersebut ya, dia telah menjual ayat-ayat Allah atau kitab Allah atau agamanya ya, untuk ditukar dengan sedikit dari apa yang ada di dunia ini berupa kepuasannya yang segera fana ataupun segera akan hilang. Wa qala ta'ala man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Para siapa menginginkan harsal akhirah, panen di negeri akhirat, keberuntungan di negeri akhirat, maka kami akan menambah keberuntungannya. Wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha, tetapi para siapa menginginkan untuk panen di dunia, keberuntungan hanya di dunia saja, nu'tihi minha, maka kami akan memberikan dunia itu kepadanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tetapi dia di negeri akhirat tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun. Nah, ini termasuk istidraj dan dengan Allah Azza wa Jalla, istidraj dan Allah Azza wa Jalla dengan cara Allah Azza wa Jalla mengabulkan keinginannya yang bertentangan, yang akan menjauhkan dari negeri akhirat, yang akan melalaikannya dari negeri akhirat dalam rangka sebagai istidraj untuk menjadikan dia semakin lalai, dan di negeri akhirat dia tidak akan mendapatkan balasan apa-apa di dalam jannah, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla wal a'yadu billah. Fal hadar wal hadar min hadha tawarrutun azim, maka waspadalah, waspadalah, berhati-hatilah wahai para ummahat dari kebinasaan yang sangat besar ini. Fala yaghurrannaka asyaitan min ajli maladid dunya, maka jangan sampai syaitan menipu kamu ya karena ingin meraih kelezatan dunia wa syahwatiha al-faniyah, dan kesenangan-kesenangan yang fana, yang akan segera sirna, yang tidak abadi, tidak langgeng. Wa taqina fil kufri wal a'yadu billah, dan engkau terjatuh ke dalam perbuatan kufur wal a'yadu billah. Nah, selanjutnya berisi tentang nasihat-nasihat kepada mereka para ummahat atau para istri terhadap permasalahan ta'abbud atau poligami yang Allah Azza wa Jalla perbolehkan ya kepada mereka para suami. Naam. Fa wallahi ya amatullah, lan yanfa'ki zawjuka wa hasibi nafsaki qabla an tuhasabi. Maka demi Allah wahai amatullah, wahai hamba perempuan Allah, wahai hamba perempuan Allah, kalau laki-laki ya Abdullah, kalau perempuan amatullah, ya amatullah, tidak akan bermanfaat sedikit pun zaujuki, suamimu tersebut, wahasibi nafsati qabla an tuhasabi, maka introspeksilah, koreksilah dirimu sendiri sebelum engkau dikoreksi nanti. Apa perbuatanmu, bagaimana perbuatanmu ketika berada di dunia ini, apakah engkau di atas ketaatan kepada Allah atau di atas perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan engkau tersibukkan dengan apa yang dilakukan oleh suamimu, koreksi dirimu terlebih dahulu. Jangan selalu mencari-cari kesalahan dari suamimu tersebut, ya padahal perkara itu adalah perkara yang diperbolehkan. Wa rubbama yu'addi dhalika aidan bi ba'dil niswah ila an tatamanna anna ibahata ta'addudiz zawjat lam yusra. Dan terkadang hal itu membawa pada sebagian wanita, pada sebagian akhwat, pada sebagian ummahat, bahkan wal'iyadzu billah mungkin pada sebagian salafiyah, ila an tatamanna, untuk dia berandai-andai, berangan-angan, duhai sekiranya ya Allah Azza wa Jalla tidak mensyariatkan untuk diperbolehkannya tahajud untuk suaminya. Nah, wa umra rubbama yu'addi biha ila an taqraha syara'an bisababi zahati dzalik. Dan yang lain juga mereka akan bisa membawa mereka dengannya untuk membenci syariat Allah Azza wa Jalla, karena syariat Allah Azza wa Jalla memperbolehkan untuk ta'adzur, untuk berpoligami. Wa ba'dhuhunna yatamanna an yamuta azwajuhun idza tazawwaju 'alayhinna. Dan sebagian mereka para istri juga berandai-andai, berangan-angan seandainya suaminya itu mati saja. Ya, mampu saja apabila suaminya itu menikah lagi. Ya, mencari yang lain sebagai madunya. Wa kam min hadza katsir, betapa banyak hal ini terjadi pada mereka. 6. Ya, sehingga terkadang kita mendengar ya candaan dari sebagian mereka yang katanya ya seorang istri memperbolehkan suaminya untuk ta'adud dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, istrinya itu harus lebih cantik darinya. Syarat yang kedua, lebih banyak hartanya. Syarat yang ketiga, langkai dulu mayat saya. Ya, nah. Ya, sehingga intinya Allah memutahan ya ucapan-ucapan yang seperti ini adalah ucapan-ucapan yang menunjukkan kurang pahamnya dia ya kepada syariat Allah dan kepada hikmah yang ada di balik syariat itu. Yang adanya hikmah yang ada di balik syariat itu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, dan Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui sedangkan kalian sedikit sekali ilmunya. Kalau dengan hawa nafsu dipandang dengan sebelah mata, ya seolah-olah ini adalah bentuk kezaliman terhadap para wanita. Ya, seorang suami diperbolehkan untuk menikah lagi sedangkan istri cuma satu saja. Ya Allah minta. Ya, padahal kalau kita melihat ya bagaimana realita yang ada, ya kita akan melihat bagaimana manfaat dan maslahat, berbagai macam manfaat yang diperoleh ya dari syariat Allah Azza wa Jalla, dan ini telah dipraktikkan pada generasi terdahulu yang itu menjadikan kaum muslimin jaya pada waktu itu. Nah, wa ba'dun niswah la yasturu minha syai'un min dzalik. Ya, tetapi tadi alasan tadi jangan sampai diucapkan oleh kalian ya, ini sekedar tadi ini, nanti jangan sampai itu diucapkan juga kepada suaminya. Nah, wabatul yiswalayah jurmin hasyaun min dalik, dan sebagian istri memang tidak ada perkara-perkara yang itu, ya, tidak ada perkara-perkara yang disebutkan di atas. Dia tidak bertamani ya dua, seandainya ta'adud ini tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal, dua seandainya ta'adud ini tidak diperbolehkan oleh para suami. Nah, maka dia membenci syariat Allah Azza wa Jal. Mungkin tidak muncul perkara seperti ini. Walakinnaha tutliku lisanaha ala darratiha bisabab atau bisab wabil ghibah wal namimah wallahu musta'an. Ya, akan tetapi ternyata dia tutliku lisanaha, mengumbar, melampiaskan lisannya terhadap madunya dengan melakukan caci maki, celaan, menggibahi madunya dan melakukan adu domba. Allahu musta'an. Nah, kalau kita melihat cerita-cerita di dalam kutub para ulama tentang terkait dengan makir an-nisa, perbuatan makar atau tipu daya yang dilakukan oleh wanita itu banyak. Nah, ya sehingga tentunya berhati-hati. Ini juga ilmu khusus bagi para suami sebelum menikah. Perlu untuk membaca kitab-kitab yang seperti itu untuk menghadapi makar-makar mereka. Nah, karena terkadang kalau lagi rukun antara satu istri dengan istri yang lain dengan madunya tersebut, ya rukunnya itu dalam rangka untuk sepakat membuat makar terhadap suaminya. Nah, ada sebuah kisah yang disebutkan ketika seorang istri dengan madunya itu bersepakat untuk melakukan makar terhadap suaminya. Nanti kalau suamimu datang, ya maka jangan kau beri bagian kepada dia. Kita sepakat. Ya, sepakat. Nah, betul ketika seorang suami dia mendatangi satu istrinya, ketika suaminya itu berkeinginan, maka dia tidak mau untuk memberikan pelayanan kepada suaminya. Sepakat. Nah, kemudian masuk kepada istri yang kedua juga seperti itu. Akhirnya bagaimana trik yang dilakukan oleh seorang suami yang dia diberi akal yang lebih? Nah, maka disebutkan di situ, ya, ketika seorang suami dia merasa bahwasanya dirinya sedang dimakari oleh istrinya tersebut atau oleh dua istrinya tersebut, maka ketika dia masuk kepada istri yang kedua diperlakukan seperti itu, maka kemudian dia masuk kepada istri yang pertama, ya, masuk ke tempat istri yang pertama dengan memuji-muji istri yang kedua, masya Allah, dia luar biasa, ya, pelayanan yang diberikan oleh istri yang kedua, kemudian dia pun mandi. Ya, akhirnya istri yang pertama sangat cemburu dan dia menyatakan bahwa istri yang kedua telah berkhianat. Ya, akhirnya, ya, dia menggoda suaminya, ya, terjadi, ya, dapat satu. Akhirnya dia ke istri yang kedua melakukan hal yang sama, ya, bahwasanya dia telah seperti ini dan seperti ini, luar biasa istri yang pertama, akhirnya dia pun mendapatkan dua-duanya dan berhasil mengalahkan makar mereka. Ya, masya Allah, ini yang pengalaman. Sehingga kalau tidak pengalaman, ya, biasanya barakallahu fikum akan bingung menghadapinya dan bisa jatuh kalah kepada mereka. Nah, ini kelebihan yang Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka. Para rijal, ya, diberikan kelebihan dari sisi akal-akal mereka, karena akal-akal para wanita adalah setengahnya. Nah, akalnya kurang. Falma'atul mu'minah, maka wanita yang mu'minah yakunu mawqifuha min dzalika an ta'lama anna kullama fil qawli biqadarillahi 'azza wa jalla qala ta'ala wa kana amrullahi qadaran maqdura wa qala ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Maka seorang wanita mukminah, maka sikap dia terhadap hal itu, terhadap hal itu, angkat lama hendaknya dia mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam ini, baik perkara yang besar, perkara yang kecil, segala gerak gerik kita itu terjadi di qadarillah azza wa jalla, dengan takdir Allah subhanahu wa taala. Semuanya terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla berfirman, wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan adalah ketetapan Allah azza wa jalla, kalau Allah azza wa jalla sudah menetapkan maka pasti akan terjadi. Demikian pula firman Allah azza wa jalla, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ya, dengan takdir. Maka barakallahu fikum ya ummahat, wahai para zaujat dan calon ummahat, calon para istri juga, ya, hendaknya kalian memahami bahwa ternyata segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah azza wa jalla. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan suamimu itu akan bertahajud dan akan mendapatkan fadilah minallahi azza wa jalla, apa karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalanginya, termasuk dirimu sendiri. Ya, termasuk dirimu sendiri. Ya, bukankah sikap kita, ya, ketika mengetahui perkara yang ini, kita menyerahkan semuanya kepada Allah azza wa jalla sebagai khaliquna, sebagai rabbuna, sebagai khaliquna wa mudabbiruna, sebagai pencipta kita dan pengatur segala urusan kita. Ya, sudahlah perkara-perkara yang seperti itu kalian serahkan semuanya kepada Allah azza wa jalla, dan dikuatkan iman kalian kepada takdir Allah, yang itu merupakan rukun iman yang keberapa? Beriman kepada takdir. Anak-anak, ya, anak-anak. Al-Aba keberapa? Nah, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir, jangan yang baik saja, yang enak saja. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. berupa ketenangan, berupa kesusahan, berupa musibah, berupa rizki, berupa kesempitan, semuanya itu terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk dari kesempurnaan iman seseorang ya kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan, khairan kana aw syarran, baik takdir yang bagus atau takdir yang buruk. Yang buruk dalam tanda petik dalam perkara itu. Nah, ya semuanya itu kalian serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang jelas terhadap diri kalian bagaimana upaya kalian itu selamat di dunia ini dan istiqomah menjalankan kewajiban kalian sebagai seorang istri, memberikan bakti kalian kepada seorang suami, ya sehingga dengannya kalian bisa masuk ke dalam surga Allah, ya dari arah pintu mana kalian kehendaki itu saja. Nah, wa mahma usibti bi sya'in masa'ib ad-dunya fa laysa bi sya'in bi nisbati li salamati dinik wa 'alaihi bid-du'a. Dan apapun musibah yang menimpamu di dunia ini, maka tidak ada bandingannya atau tidak ada sama sekali nilainya dibandingkan dengan keselamatan agamamu. Ya musibah yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepadamu, apa saja yang berat itu tidak seberapa apabila engkau ketika berada di atas apabila engkau ketika ditimpa dengan ujian tersebut, engkau berada di atas keselamatan agama, engkau berada di atas istiqamah, engkau berada di atas hidayah. Ya, dan bagimu untuk melakukan doa kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan as-sabat fi din, kekokohan di dalam agama, istiqamah di dalam agama, karena itu yang paling pentingnya. Ya, karena yang namanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surganya orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jal. Mana yang lebih baik antara syariat Allah Azza wa Jal ta'adud ataupun apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir yang mereka memicingkan mata dari syariat Allah Azza wa Jalla ini, sementara mereka tidak menghargai kehormatan seorang wanita, yang mereka tidak menghargai sama sekali, bahkan merendahkan mereka ya dengan melakukan kebebasan-kebebasan ya di dalam melakukan hubungan tanpa batas. Ya Allahumma musta'an. Ya sehingga jangan sampai kalian wahai para ummahat, untuk kalian barakallahu fikum mengurusi perkara yang seperti ini, tetapi serahkan kepada Allah Azza wa Jalla dan hadapi semuanya itu dengan penuh ketegaran ketika suatu saat Allah Azza wa Jalla memberikan karunia ya kepada suamimu, semoga suamimu itu mampu untuk menjalankannya dan engkau istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan Allah Azza wa Jalla berfirman ud'uni, berdoalah kepadaku astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan, pasti aku akan kabulkan untuk kalian. Nah, yang terakhir wa alaiki bi mudafa'ati ma qad yakun aw yahsul fi qalbiki min nafsi dharra wa hiya imra'atun mithlik fali ayyi shay'in tasillina ila hadzal hadd. Dan wajib bagimu untuk menolak, untuk mengusir segala apa yang akan terjadi dari bayang-bayang yang seperti itu. Allah kelukikal bikin minat didorok atau terjadi pada hatimu itu sikap susah dan bersedih ya dengan adanya madu yang ada pada suamimu, padahal madu yang dipilih oleh suamimu adalah wanita juga sama sepertimu yang membutuhkan apa-apa, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan pendidikan dari suamimu juga. Maka fali alisya'in lasilina ila hadil haji, kenapa engkau sampai tega seperti itu karena melakukan hal yang seperti itu kepada seorang wanita yang mukminah, salafiyah juga, yang menginginkan juga perlindungan dari seorang suami, nafkah dari mereka. Ya kasihan mereka-mereka yang terlantar, tidak ada yang mengambilnya. Nah, ya Allah musta'an. Tetapi semuanya itu barakallahu fikum ya akhwati fillah wal ummahan. Ya sekali lagi semuanya itu berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketika ditakdirkan itu adalah yang terbaik, dibangun di atas ilmu, ya bukan semata-mata dibangun di atas al-hawa. Ya sehingga syarat Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla inginkan hikmah dan maslahat padanya betul-betul tercapai. Yang sama kita hanya melihat dari satu sisi, tetapi kita tidak memiliki ilmu dan kesiapan untuk melangkahnya, sehingga bukan maslahat yang dicapai tetapi mafsadah, karena tidak adanya ilmu yang ada pada diri kita semuanya. Nah, ketika memang kalian sudah siap semuanya, ya ilmunya sudah siap, persiapan sudah siap, tafadhol. Ya, semoga dan semoga itu yang terbaik bagi diri-diri kalian semuanya. Nah, wallahualam bissawab, ini yang bisa kita sampaikan insyaallah pada pertemuan mendatang akan ada beberapa nasihat juga dari Ummu Abdillah Al-Madinah radhiyallahu taala, yang beliau adalah sebagai seorang wanita yang mengerti akan kelemahan-kelemahan dirinya dan sikap kecemburuan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja kecuali dengan cara kita mempelajari dan berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita ya di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kecemburuan kita betul-betul kecemburuan yang mahmudah, yang terpuji, bukan yang mazmumah, bukan yang tercela. Wallahul muwaffiq, kana tabi hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqaddalna, tafaddalu barakallahu fikum.